بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Pembahasan kita berikutnya dari kitab Al-Usul Thalatha adalah Dalilul Ihsan. Dalil tentang Al-Ihsan. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri rahimahullah mengatakan wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalil tentang al-ihsan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun, dalam surat An-Nahl ayat 128. Inna allaha, sesungguhnya Allah, ma'ah, bersama, alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat ihsan dalam amalan mereka, yakni orang-orang yang dalam amalan mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada tingkatan ihsan yang telah kita pelajari maknanya, yaitu mereka beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, atau mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah senantiasa melihat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka artinya bersama mereka dengan pertolongannya kepada mereka, taufiknya kepada mereka, pengukuhannya kepada mereka. Ya, jadi kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan dalam amal ibadah mereka bukan hanya sebatas kebersamaan dengan mereka dengan ilmunya, mengetahui mereka semua, dengan penglihatannya melihat mereka semua, dengan pendengarannya mendengar mereka semua, dan seterusnya. Karena kebersamaan dengan makna itu adalah ma'iyah yang bersifat umum. Kebersamaan yang bersifat umum ini meliputi seluruh makhluk Allah. Allah bersama seluruh makhluknya dengan penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya, ilmunya, ya, melihat, mendengar mereka semua, mengetahui mereka semua, dan seterusnya. Ada ma'iyah, kebersamaan yang sifatnya khusus untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat ihsan dalam amal ibadah mereka. Allah bersama mereka dengan kebersamaan yang khusus, yaitu memberi mereka taufik, mengokohkan mereka, menolong mereka. Dan ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan dalam amal ibadah mereka pada ayat ini. Nah, ini penjelasan tentang kebersamaan ini terkait dengan sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya yang dikenal dengan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya, dirinya, wujudnya di atas arasy, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluk, makhluk seluruhnya di bawahnya. Tetapi Allah bersama mereka dengan melihat mereka, mendengar mereka, mengetahui mereka, mengawasi mereka, ya, seluruhnya, dan bersama orang-orang beriman, bertakwa, ya, dan berbuat ihsan dalam amal ibadah secara khusus dengan pertolongannya kepada mereka, pengukuhannya kepada mereka, taufiknya kepada mereka. Dalil yang kedua, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Allah mengatakan, wa tawakkal, bertawakkallah engkau, 'alal 'azizir rahim, kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, maha merahmati. Alladhi yaraka hina taqum, yang senantiasa melihatmu ketika engkau tegak berdiri, berdiri dalam melakukan aktivitas ibadah dan sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika engkau melakukan gerakan-gerakan sholat bersama orang-orang yang sujud dalam sholat. Ya, dari tegak berdiri, bergerak, turun ruku', kemudian bangkit berdiri, i'tidal, kemudian turun ke bawah, sujud, kemudian duduk, kemudian sujud, dan seterusnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat pada seluruh gerakan-gerakan ibadah itu. Innahu huwa sami'ul alim, sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar ucapan-ucapanmu, apa-apa yang kau baca dalam ibadah, dalam sholat, ya, apa-apa yang kau ucapkan, Allah mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dengan jahar, suara keras, ataukah dengan sir, dengan berbisik. Semuanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil tentang tingkatan ihsan yang kedua. Ya. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Sehingga seseorang, ya, tetap berbuat ihsan, memperbagus, ya, mengikhlaskan ibadahnya, karena dia meyakini dirinya diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qawluhu ta'ala, dalil yang ketiga, firman Allah ta'ala dalam surat Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah kamu berada dalam satu urusan, baik itu urusan ibadah maupun urusan yang lainnya, pada seluruh urusan-urusanmu. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an. Tidaklah kamu berada pada suatu urusan dari urusan-urusanmu, ya, urusan apa saja, ibadat yang lainnya. Wa ma tatlu minhu min Qur'an. Dan tidaklah kamu membaca suatu ayat dari Qur'an. Wala ta'amaluna min amalin. Dan tidaklah engkau mengerjakan suatu amalan, baik itu amalan kebaikan maupun amalan kejelekan. Ya. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'amaluna min amal illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami senantiasa menjadi saksi atas kalian, atas urusan-urusan yang kalian kerjakan, atas bacaan Quran yang kalian lakukan, atas amalan yang kalian kerjakan, baik itu amal kebaikan maupun kejelekan. Allah menyaksikan itu semua. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, dari pendengaran Allah, dari pengetahuan Allah. Illa kunna alaikum syuhudan itufiduna fi. Kecuali kami senantiasa menjadi saksi atas kalian, menyaksikan kalian tatkala kalian mengerjakan perkara itu, amalan itu, tatkala kalian berkecimpung dalam amalan itu. Kemudian Allah tegaskan lagi, wa ma ya'zubu tidak ada yang luput Rabbik dari ilmu, ya, Rabbmu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang luput dari ilmu Rabbmu. Min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'. Berupa sesuatu yang kecil, ya, sekalipun beratnya seberat semut yang paling kecil, dzarrah, yang ada di bumi, dan tidak pula yang ada di langit seberat semut yang paling kecil. Wala asghara min dzalika, dan tidak pula yang lebih kecil dari itu. Wala akbaro, dan tidak pula yang lebih besar dari itu. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah tertera, tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Al-Lawhul Mahfuz. Kitab Al-Lawhul Mahfuz. Telah kita lewati bahwa segala sesuatu yang terjadi sepanjang, ya, kehidupan makhluk di alam semesta sampai terjadinya kiamat, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dicatat dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatat semuanya apa yang akan terjadi sampai hari kiamat dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz. Ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, pena pencatat takdir, kemudian memerintahkan pena itu mencatat semuanya. Jadi Tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dari pengawasan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'amaluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan itufiduna fi. Nah, ini menunjukkan, ya, merupakan dalil ihsan dalam amal ibadah untuk martabat tingkatan yang kedua, ya, yaitu beribadah dengan keyakinan dirinya dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dia ikhlas dalam amalannya, ihsan dalam amalannya. Wa dalilu minas sunnah, dalil dari as-sunnah, yaitu dari hadith, hadith Nabi alaihi salatu wassalam, hadith Jibril al-mashhuru an Umar radhiyallahu anhu. Hadith Jibril yang masyhur dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Hadith Jibril ini disebut hadith Jibril karena menceritakan tentang kedatangan Jibril, malaikat Jibril yang menjelma, ya, dengan wujud manusia. Dikarenakan jika dia datang dengan wujud aslinya, maka para sahabat yang ada di masjid bersama Nabi alaihissalam, ya, tidak akan mampu untuk melihatnya, memandangnya. Hadith Jibril ini datang dari berbagai jalan riwayat dari beberapa sahabat. Salah satunya adalah riwayat Umar bin Khattab, dan ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh di sini dalam Al-Usul Tsalatsah. Riwayat Umar bin Khattab, hadith riwayat Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh lima Muslim dalam sahihnya. Naam. Qal, kata Umar radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun. Tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kebiasaan para sahabat duduk mengitari Nabi alaihi wasallam di masjid, ya, untuk menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, mendengar jawaban-jawaban Nabi, fatwa-fatwa Nabi, sabda-sabda Nabi, ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ini kebiasaan para sahabat duduk di masjid bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu tiba-tiba tala' alaina, muncul, ya, kepada kami rajulun, seorang pria, sifatnya syadidu bayadith thiyabi, pakaiannya sangat putih, bersih, tidak ada yang menempel padanya debu kotoran. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam, ya, tidak kusut, tidak ada debu menempel padanya. La yura alaihi atharus safari, tidak tampak padanya bekas, ya, orang datang dari perjalanan jauh, safar. Wa la ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari kami mengenalnya. Jadi ini mengherankan, menakjubkan, ada seorang pria datang, ya, dalam keadaan tidak ada tanda-tanda, ciri-ciri pada tubuhnya dan pakaiannya yang menunjukkan bahwa dia orang dari luar Madinah, musafir dan singgah di Madinah, karena tidak ada bekas-bekas, ya, safar padanya. Pakaiannya tetap rapi, tetap putih, Tidak ada debu yang menempel yang mengotorinya, begitu pula rambutnya, ya, tidak kusut, tetap hitam, ya. Dan tidak pula ada satupun dari sahabat yang mengenali dia jika dia salah satu penduduk Madinah. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak satupun dari kami yang mengenalinya jika dia termasuk salah satu penduduk Madinah. Mestinya ada yang mengenal, mereka mengenalnya. Tetapi ini tidak, berarti bukan penduduk Madinah, tetapi juga bukan, ya, musafir yang datang dari jauh. Jadi siapa ini? Ya, ini misterius ini. Ya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dia adalah malaikat Jibril seperti dijelaskan tadi. Nah, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatai ila rukbatai, lantas dia menempelkan kedua lututnya ke lutut Nabi alaihi salatu wasallam, bersimpu di hadapan Nabi, wa wada'a kaffahi ala fakhidayhi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ada dua tafsir, ada yang menafsirkan di atas kedua paha Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dan ada yang menafsirkan di atas kedua paha dia sendiri, yakni Jibril, ya, yang telah berwujud manusia menjadi manusia itu duduk bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di, ya, ada kemungkinan di atas kedua paha Nabi atau di atas kedua paha Jibril sendiri. Ya, dan ini adalah adab, ya, adab, pembelajaran adab kepada para sahabat, ya, bagi seorang yang hendak menimba ilmu dari guru, dari orang yang berilmu. Naam. Wa qala, dan dia mengatakan, ya Muhammadu akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritakan, kabarkan kepadaku tentang Islam. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kau bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa tuqimus salata, dan engkau mengerjakan salat. Wa tu'tiya zakata, membayar zakat. Wa tasuma ramadana, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, in istata'ta ilaihi sabila, berhaji, mengunjungi Baitullah Ka'bah, jika engkau memiliki kemampuan, ya, memiliki jalan ke sana, ya, punya kemampuan menempuh jalan ke sana. Faqal, maka kata Jibril, sadaqta, engkau telah berkata benar. Nah, lagi-lagi ini menimbulkan, ya, keheranan, ya, pada sahabat. Fa'ajibna lahu, maka kami pun heran kepadanya. Yas'aluhu, dia yang bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan dia pula yang membenarkan jawaban itu, yang berarti dia sudah tahu jawabannya, ya, tetapi menanyakannya. Qal, kata Jibril berikutnya, fa akhbirni 'anil iman, maka kabarkan kepadaku tentang iman. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubi, kitab-kitabnya, wa rusulih, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Qal, kata Jibril, sadaqta, engkau telah berkata benar, ya. Qala, kata Jibril berikutnya, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang al ihsan. Qal, Nabi bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, maka apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat. Ya. Nah, ini tiga pertanyaan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, ya. Ini adalah dalil tentang rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan yang telah kita pelajari. Qala, kata Jibril, fa akhbirni 'anil sa'ah. Maka kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mal mas'ulu 'anha, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat bi'alama minas sa'ili, lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya dan kamu tidak tahu, yakni Nabi alaihi salatu wassalam yang ditanya, ya, dan Jibril yang bertanya, dua-duanya tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Karena itu termasuk ilmu ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dalam surat Al-Ahzab di bagian-bagian akhir surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alukan nasu anis sa'ah, orang-orang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Qul innama ilmu inda rabbi, katakan, jawab bahwa sesungguhnya ilmunya hanyalah dimiliki oleh Rabbku, Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ya, ayat-ayat lain yang semakna dengan itu seperti ayat dalam surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anil sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, ayyana mursaka, kapan terjadinya. Qul innama 'ilmu 'inda rabbi, katakan, jawab, hanya sesungguhnya ilmunya hanya dimiliki oleh Rabbku. Nah, dan ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ini, ya, pernah pula pada hadis yang sahih ada salah satu sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi mengatakan, madza a'adatta laha. Nabi tidak menjawab karena Nabi tidak tahu. Tetapi Nabi membimbing sahabatnya itu dengan balik bertanya dan mengatakan, "Mada adat talaha?" Apa yang engkau persiapkan? Ya, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kata dia, "Hubballahi wa rasulih," kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba," seseorang akan bersama, ya, yang dia cintai di hari kiamat nanti. Baik. Kemudian Jibril berari. Kepertanyaan berikutnya, qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qal, ya. Tanda-tanda hari kiamat dijelaskan oleh ulama di sini, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah juga berbicara tentang ini dalam syarahnya, ya, mengatakan, al-ulama'u yaqulun, alim ulama mengatakan, alamatus sa'ati ala thalathati anwa', tanda-tanda hari kiamat ada tiga jenis, hiya alamatun saghiratun wa mutaqaddimah, yaitu tanda-tanda kecil dan sudah berlalu, ya, wa alamatun mutawassithah, dan tanda-tanda sedang, wa alamatun kabira, dan tanda-tanda besar. Al-alamatus saghiratu wal alamatul mutawassithah kulluha hasalat aw hasala mu'dhumuha. Tanda-tanda kiamat yang kecil dan tanda-tanda kiamat yang sedang semuanya telah terjadi atau sebagian besarnya telah terjadi. Amal alamatul kibar, adapun tanda-tanda besar, ya, zuhur dajjal, munculnya Dajjal di akhir zaman, nuzul Isa alaihissalam dan turunnya Isa alaihissalam dan seterusnya, ya, Ya'juj, Ma'juj dan yang lainnya, naam, itu adalah tanda-tanda besar yang menunjukkan kiamat benar-benar dekat. Dan itu naam terjadi nanti di akhir zaman, ya, ketika kiamat akan terjadi, dan itu berturut-turut, ya, berdekatan waktunya sampai, ya, kiamat benar-benar terjadi, termasuk matahari terbit dari ufuk barat dan terbenam dari ufuk timur, ya. Baik. Nah, di sini yang disebutkan oleh Nabi Allah SAW pada jawabannya bukan tanda-tanda kiamat yang besar, Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Ya, seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Ya. Ada perbedaan versi dalam menafsirkan hadis ini. Ada yang menafsirkan maksudnya adalah di akhir zaman banyak dilakukan at-tasarri, pergundikan. Yani orang-orang yang punya budak-budak wanita, ya, banyak terjadi tuan-tuan pemilik budak-budak wanita itu menggauli budak-budak wanita mereka, dan itu halal, bukan diperistri, tapi digauli, dan itu halal, ya, sehingga melahirkan anak, ya, melahirkan anak perempuan. Nah, anak perempuan yang dilahirkan ini, ya, dari segi status dia mengikuti status ayahnya yang merdeka, ya, maka statusnya orang merdeka. Sedangkan ibunya adalah budak ayahnya yang digauli, ya, maka dia pun menjadi tuan ibunya sendiri. Ya, sudah jelaskan tadi bahwa budak wanita itu digauli oleh tuannya tanpa dinikahi, tanpa diperistri. Nah, ya, karena jika hendak dinikahi sebagai istri, artinya harus dimerdekakan dulu, kemudian diperistri. Ya, adapun dinikahi dalam keadaan statusnya tetap sebagai budak, ini tidak bisa. Nah, jadi jika dimerdekakan dulu kemudian diperistri, maka sama-sama merdeka. Status anaknya merdeka, ayah ibunya juga merdeka. Nah, bukan ini yang dimaksud. Artinya digauli dalam keadaan tetap statusnya budak. Ya. Jadi lahir anak perempuan, dia mengikuti status ayahnya yang merdeka, sedangkan ibunya adalah budak ayahnya, maka dia pun menjadi tuan ibunya sendiri. Jadi ini makna antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Makna yang lain disebutkan oleh ulama, yaitu banyak terjadi uquq, kedurhakaan terhadap orang tua di akhir zaman, sehingga seorang anak perempuan seakan dia yang menjadi tuan ibunya, yang memerintah ibunya, ya, adapun dia tidak bisa diatur dan diperintah oleh ibunya. Nah, wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a' al-sha'i yatatawaluna fil bunyan, dan tanda yang lainnya engkau melihat akan melihat al-hufat, orang-orang yang bertelanjang kaki, ya, tidak pakai sandal, sepatu, ya, ini orang-orang yang hidup di pedalaman, di pegunungan, di gurun pasir, ya, orang-orang badui, al-urata, yang bertelanjang badan, tidak berpakaian, ya, dari kalangan orang-orang yang hidup di pedalaman tadi yang digambarkan, al-alata, orang-orang yang miskin hidupnya, ya, mereka tidak punya rumah yang tetap, bangunan yang tetap, ya, mereka berpindah-pindah. Naam, ria asyai, para penggembala kambing, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tergantung kesuburan medan, ya, penggembalaan, ya, untuk maslahat kambing-kambing mereka dan kehidupan mereka, ya. Yatatawaluna fil bunyan, kehidupan mereka berubah, yang tadinya seperti yang digambarkan, ya, keadaannya kemudian berubah menjadi orang-orang kota yang kaya, ya, berpakaian yang bagus, pakai sandal, sepatu, ya. Nah, jadi orang-orang kaya, bukan lagi para penggembala yang bertelanjang kaki, ya, pakaian juga tidak ada, ya, dan fakir miskin, berubah menjadi orang-orang kota yang kaya, ya, bagus pakaian mereka, bersendal, bersepatu, bahkan punya kendaraan, ya, dan mereka bermegah-megahan dalam bangunan, ya, bangunan-bangunan yang tinggi, ya, bagaikan istana-istana, nah, bangunan bertingkat, dan itu Terbukti sekarang kata Syekh Shalal Fauzan, ya, terbukti sekarang orang-orang yang dulunya di pedalaman, di gurun pasir, sekarang ya menjadi orang perkotaan yang kaya, ya, dengan bangunan-bangunan yang megah, dengan kehidupan yang mewah. Baik. Itu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Nah, tapi bukan tanda-tanda besar. Qala, kata Umar radhiyallahu taala anhu, famadha. Kemudian pria itu pergi, meninggalkan ya kami. Falabithna maliyan, lantas kami ya tinggal ya tidak begitu lama ya. Faqal, yakni tinggal tidak begitu lama dalam keadaan masih heran dan masih pria itu masih misterius ya bagi kami para sahabat gitu. Nah, faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'ilu, apakah engkau mengetahui siapa orang yang bertanya tadi? Ya, qultu Allah wa rasuluhu alam, aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hada Jibrilu, ini adalah Jibril, atakum, mendatangi kalian, yu'allimukum amra dinikum, dengan maksud tujuan untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Ada banyak faedah pada hadis ini, dan sebagian faedah itu diangkat, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan pada syarahnya. Kami ingin mengangkat satu faedah yang penting bagi kita semua dan menjadi tambih, ya, peringatan bagi kita semua agar bisa berjalan di atas adab ini, yaitu adab yang ketiga, faedah yang ketiga, masalah yang ketiga disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Beliau menjelaskan bahwa pada hadis ini terdapat dalil anna man su'ila an ilmin, su'ila an ilmin wa huwa la yadri alaihi an yaqula Allah Rasulullah. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu dan dia tidak mengetahui, ya, kewajibannya adalah menjawab Allah Rasulullah alam. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat mengatakan demikian, Allah Rasulullah alam. Nah, yakilul ilma ila alimi, yakilul ilma ila alimi, dia menyerahkan, mengembalikan ilmu itu kepada alim yang mengetahuinya. Ya, kita ya di zaman kita mengatakan ya Allahu alam, ya, wallahu alam, Allah yang maha tahu. Naam, fala yatakallamu bil jawab, maka yang ditanya tidak berbicara menjawab. Wa huwa la ya'rifu, dalam keadaan dia tidak tahu. Wa yatakharras, dan dia mengada-ada gitu, mereka-reka, ya, tidak boleh, harus ada ilmunya ketika menjawab. Ya, menjawab dalam keadaan tidak punya ilmunya, hanya menduga-duga, mereka-reka, mengada-ada, hadala ya juz, ini tidak boleh, haram. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anis sa'ah, ketika ditanya tentang hari kiamat, qal mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il, Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya, karena Nabi tidak punya ilmunya. Walamma qala lis sahabah, dan ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat yang hadir, atadruna man is-sa'il, tahukah kalian siapa yang bertanya? Wa hum la ya'rifunahu, dalam keadaan mereka tidak tahu siapa orang itu. Qalu, mereka menjawab, Allah Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Fadalla dhalika ala anna masail asy-syar'i wa masail ad-din la yajuz at-takharrus fiha. Ini menunjukkan bahwa masalah-masalah syariat, masalah-masalah agama tidak boleh menduga-duga, ya, tanpa ilm, ya, tidak boleh mengada-ada tanpa ilm, tanpa dasar ilmu. Lianna hadza min at-takalluf, lianna hadza min at-takalluf, karena sesungguhnya ini termasuk dalam kategori takalluf, Ya, walakin man kana 'indahu 'ilmun fa innahu yujib. Akan tetapi yang memiliki ilmu hendaknya dia menjawab. Wa man laisa 'indahu 'ilmun, yang tidak memiliki ilmunya, yaqulu Allahu a'lam, dia mengatakan Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Ya, wa man qala, dan barang siapa mengatakan la adri faqad ajaba, barang siapa menjawab saya tidak tahu jawabannya, sungguh dia telah memberi jawaban. Kemudian Syekh Shalal Fauzan menyebutkan ya tentang kisah Imam Ahmad, qad su'ila Imam Malik, maksud kami kawan, qad su'ila Imam Malik rahimahullah an 40 mas'alatan fa ajaba an 60 minha. Sungguh Imam Malik pernah ya didatangi seseorang, ditanya, dimintai fatwa tentang 40 masalah, lantas Imam Malik hanya menjawab 6 masalah dari 40 itu. Faqala fil baqiyah, dan Imam Malik menjawab ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya, yakni 34 pertanyaan lainnya. Al-Imam Malik mengatakan la adri, saya tidak tahu. Faqala lahu sa'il, maka orang yang bertanya itu mengatakan ana ji'tu min kadza wa kadza wa safartu wa ta'abtu rahilati wa taqulu la adri. Saya telah datang dari tempat yang jauh, tempat ini, tempat ya, dan saya telah menempuh safar perjalanan yang jauh, saya telah ya membuat lelah tungganganku. Bersusah payah datang kepadamu membawa pertanyaan-pertanyaan dengan harapan engkau beri fatwa jawaban, ternyata kamu hanya mengatakan saya tidak tahu, kata orang itu kepada Imam Malik. Apa jawaban Imam Malik, tanggapannya? Qal irkab rahilatak, naik ke kendaraanmu ya, tunggangi kendaraanmu, wadhhab ilal balad, dan pulanglah kamu ke negerimu, alladzi ji'ta min, yang kau datang darinya. Wa qul, dan katakan kepada penduduk negerimu, sa'altu malikan, aku telah bertanya kepada Imam Malik, faqala la adri, dan dia menjawab saya tidak tahu. Masya Allah, Imam Malik ya, salah satu imam ahli hadis ya, ahli fiqih, imam madhab ya, imam besar ya, yang punya banyak pengikut, ternyata dari 40 pertanyaan diajukan kepadanya hanya menjawab 6, dan yang lainnya mengatakan la adri, dan tanpa malu mengatakan kepada orang bertanya, sampaikan itu ke penduduk negerimu, katakan Imam Malik tidak tahu. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadza laisa aiban, ini bukan aib ya, bukan aib, anna insana idza kana la ya'riful jawaba fil umuri syar'iyyati annahu yaqulu la adri. Bukan aib, bukan hal yang memalukan seseorang jika ditanya ya dalam keadaan dia tidak tahu jawabannya tentang perkara-perkara syariat, dia menjawab la adri, saya tidak tahu. Walau kana aliman, meskipun dia itu sebenarnya orang alim, tapi dia tidak tahu ya. Masa ya membebani diri takalluf di luar kemampuan ya. Jadi katakanlah adri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza su'ila fi ba'dil as'ilati wa lam yakun 'indahu wahyun. Dan adalah kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam jika ditanya tentang sebagian pertanyaan dalam keadaan Nabi tidak memiliki wahyu yang turun kepadanya tentang perkara itu, tidak punya ilmunya ya, tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Intadhara hatta yanzila al-wahyu, Nabi menunggu sampai turun wahyu ya, minallah, dari Allah Azza wa Jalla. Nah ya, alastum taqra'un, bukankah kalian membaca ya ayat yas'alunak, ya mereka bertanya kepadamu, an tentang ya an kada, tentang misalkan anil khomri wal maisir, tentang khomar dan perjudian dan semisal dengan itu ya. Kemudian turun wahyu, qul, katakan, jawab ya, begitu ya, ini jawabannya demikian qul, misalkan qul fihima ithmun kabir, katakan pada kedua perkara itu, khomar dan perjudian, terdapat dosa besar dan seterusnya dan yang semisal dengan ini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza su'ila wa lam yakun indahu jawabun yantadiru hatta yanzil alaihi alwahyu min Allah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ditanya dalam keadaan tidak punya ilmunya, ya, tidak punya jawabannya, tidak ada wahyu, beliau menunggu sampai turun wahyu dari Allah Ta'ala. Wa kadzalika ghairu min babi aula, demikian pula selain Rasul, umatnya tentunya lebih-lebih lagi, ya, yantadiru hatta yas'ala ghairah, dia menunggu sampai dia bertanya kepada selainnya yang punya ilmunya. Au yabhathu 'anil mas'alati fi kutubi ahli al-'ilm, atau dia membahas masalah itu dalam kitab kitab ahlul ilm, dia tahassala 'ala jawab, agar menghasilkan jawaban. Amma an yasta'jila, adapun dia terburu-buru, tergesa-gesa, fa hadza fihi khuturatun 'azimah, ya, terburu-buru, tergesa-gesa menjawab, ya, maka ini mengandung bahaya yang besar. Wa fihi su'u adabin ma'allah azza wa jal, dan ini mengandung, ya, sikap yang tidak beradab bersama Allah azza wa jal. Li'anna alladhi yujib, karena sungguhnya orang yang menjawab, yujibu an syar'illah, dia menjawab, ya, tentang syariat Allah. Yaqul, dia mengatakan, Allahu ahalla kadha, Allah menghalalkan demikian, au harrama kadha, mengharamkan demikian, au syara'a kadha, mensyariatkan demikian, ya, padahal dia tidak punya ilmu tentang itu. Fal amru fi khuturatun jiddan, fal amru fihi khuturatun jiddan, jadi perkaranya sangat berbahaya, ya, hendaknya kita berhati-hati dalam hal ini. Naam, yang kami sampaikan mengakhiri materi kajian kita di hari ini. Barakallahu fiik. Masih ada waktu kan? Oh iya. Naam. Dan bertanya, apakah orang tua kafir bisa mewarisi kepada anak muslim bila ada harta yang diwariskan? Naam. Sebaiknya untuk apa? Naam. Orang kafir tidak mewarisi dari muslim. Nah, tidak mewarisi dari, ya, muslim. Jadi dua pihak yang berbeda agama itu tidak bisa saling mewarisi. Kata Nabi SAW, la yatawarathu ahlul millatain, dua orang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Jika memang tidak ada ahli warisnya, ya, jika memang tidak ada ahli warisnya, maka jika pemerintah mengurusi masalah ini, nah, maka jalurnya adalah ke Baitul Mal. Jalurnya adalah ke Baitul Mal. Jika memang tidak ada sama sekali kerabatnya, jadi urutannya, jika tidak ada ahli warisnya yang seagama, seperti yang ditanyakan. Nah, barangkali ada ulul arham, ya, dzawul arham, yakni kerabat dia yang muslim meskipun bukan termasuk golongan yang ahli waris, tetapi termasuk kerabat, ya, dan muslim, maka itu bisa diberikan, dibagikan kepada mereka. Jika juga tidak ada, maka dikembalikan ke Baitul Mal, perbendaharaan negara yang penyalurannya kepada maslahat kaum muslimin. Seorang memiliki utang di sebuah toko, setiap bulan dicicil tapi juga ngebon lagi. Ya, kapan lunasnya? Sehingga utang itu terus ada setiap bulan. Iya. Suatu ketika dia mendapat rezeki yang sebenarnya bisa untuk melunasi utang tersebut, tetapi dicadangkan untuk kebutuhan lain. Pertanyaan mana yang sebaiknya ditempuh oleh orang tadi, nyicil setiap bulan ataukah langsung melunasi dengan uang cadangan tadi? Wallahu alam, sebaiknya, ya, melunasi, ya, melunasi utangnya, karena itu adalah beban. Karena itu adalah beban, ya. Meskipun akadnya adalah cicil, tapi terbuka kesempatan untuk segera melunasinya, nah, daripada menjadi beban. Nah, kecuali, ya, kecuali di sini yang kalau dianalisis pertanyaannya, tampaknya orang ini punya banyak kebutuhan dengan uang yang terbatas, sehingga digambarkan di awal bahwa sudah punya utang tapi ada kebutuhan baru, ya ngebon lagi. Nah, sehingga itulah mungkin yang membuat penanya di sini menanyakan, berinisiatif untuk itu dicadangkan saja, sehingga jika ada kebutuhan lain tidak perlu berutang, tetapi menggunakan uang yang ada, adapun ini tetap menyicil. Itu juga bisa kalau memang dia memahami keadaan dirinya, kondisi dirinya selama ini seperti itu. Artinya mesti ke depannya akan ada kebutuhan-kebutuhan yang dia butuh, ya untuk dia beli dan membutuhkan uang daripada berutang lagi, maka menggunakan uang cadangan tersebut. Nah, sedangkan itu memang yang itu tetap berjalan cicilannya. Nah, sebagaimana akadnya. Ya. Adapun jika dia menganalisa keadaannya, ya, merasa terbebani beban dengan utang-utang itu, sementara kebutuhan berikutnya juga belum jelas ada, akan ada mendesak atau tidak, maka ya untuk menghilangkan beban pikirannya maka dilunasi. Wallahu a'lam. Ya, apalagi jika mengingat bahwa utang ya yang ditinggal oleh seseorang dalam keadaan dia mati, dalam keadaan ada utangnya, jadi beban. Dan jika kita kembali kepada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihissalam menyikapi sebagian kaum muslimin sahabat yang meninggal dalam keadaan meninggalkan utang yang tidak terlunasi, kita mendapati Nabi memberikan tahdzir, zajar, peringatan dan zajar, hadikan kepada kaum muslimin agar tidak seperti itu. Dalam bentuk Nabi tidak mau menyolati jenazahnya. Dalam bentuk Nabi tidak mau menyolati jenazahnya. Nah, kecuali jika ada yang mau menanggung utangnya, melunaskan utangnya, maka Nabi menyolatinya. Nah, hingga akhirnya pada perkembangan berikutnya, ya, ketika negara sudah banyak, ada Baitul Mal, ada banyak-banyak harta, kemudian Nabi yang melunasi utang, ya, orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin, dibayarkan dari uang negara. Fai wallahu a'lam. Ada pertanyaan, hukum menggunakan voucher belanja dari bank, yakni hadiah, karena limit saldo mencapai angka tertentu. Jangan, ya, jangan memanfaatkan, ya, hadiah dari bank tersebut, ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, karena uang yang harta yang berputar pada bank itu adalah harta-harta yang haram, yang bersumber dari riba, dan hadiah yang diberikan bagian dari itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada asalnya tidak boleh menabung ke bank dan menyimpan uang di bank kecuali pada kondisi hajat yang begitu mendesak atau darurat, ketika seseorang ya membutuhkan jalur itu, sebagaimana difatwakan oleh ulama. Tetapi ya tetap berhati-hati, menjaga diri, tidak mengambil bunganya begitu, ya. Dan semakna dengan bunga-bunga bank itu adalah hadiah-hadiah dari bank. Nah, wallahu a'lam. Hukum menggunakan cadar yang membuat tampak lebih cantik. Cadar tujuannya menutup wajah. Ya, wajah adalah bagian tubuh wanita yang menarik. Jika ditutup cadar kemudian tampak lebih cantik, ya apa bedanya? Meskipun ini tidak melihat wajahnya, tapi malah justru semakin menarik perhatian, mata tertuju ke bagian wajah yang ditutupi cadar tersebut, dan itu tetap fitnah. Apalagi cadar itu kan bagian mata masih terlihat. Jika cadar itu membuat tampak lebih cantik, menarik, sehingga menarik mata kaum lelaki untuk melirik ke arah cadar, ya, dan tertuju ke matanya, ya, dan seterusnya, nah, itu adalah fitnah. Kita tahu bersama bahwa hijab itu harus hijab yang syar'i, yakni hijab yang tidak menimbulkan fitnah. Dari segi warna, misalkan semua disebutkan oleh ulama, bukan warna yang mencolok, yang menarik perhatian. Oleh karena itu warnanya hitam, yang gelap, hitam dan semisal itu yang gelap, coklat, gelap dan semisal yang gelap, ya. Baik. Begitu pula tidak ada hiasan-hiasan di hijab luar ini yang menarik perhatian. Oleh karena itu ini tidak boleh, ya. Hukum jual beli sistem dropship tidak boleh. Dropship itu seseorang menjual sesuatu yang belum dia miliki, ya, belum dia miliki, belum masuk dalam tanggung jawabnya, ya. Nabi alaihissalatu wassalam melarang seseorang menjual sesuatu yang belum dimiliki. La tabi' ma laisa indak, yang belum dimiliki, yang belum dikuasai, yang belum dipegang, dikuasai secara utuh oleh dia, ya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam an ribhi ma lam yudman. Nabi melarang memetik keuntungan laba, ya, dari suatu harta yang belum masuk dalam tanggung jawab seseorang, jaminan seseorang. Nah, itu dropship, seseorang tidak punya barang, hanya menawarkan, ya. Ketika ada peminat, dia pun membuat akad. Terjadi akad bahwa dia akan membeli barang ini, barang itu dengan harga ini dan itu, terjadi akad. Ya, sudah terjadi akad, berarti di situ dia sudah dapat keuntungan. Padahal hartanya, barangnya dia belum pegang, belum kuasai, belum milik. Setelah itu kemudian baru dia kemudian mencari barangnya, ya, mencari barangnya di tangan orang lain yang memilikinya, di toko yang ada, dia membeli dari sana kemudian dikirim, diberikan kepada pembeli, ya, itu haram. Jadi akadnya dua kali, itu dropship akadnya dua kali, akad konsumen dengan dia, ya, kemudian dia sebagai penjual yang melakukan dropship ini, ya, melakukan akad lagi dengan pemilik barang yang barang itu telah dibeli orang dari dia padahal dia belum memilikinya, belum menguasai. Nah, jadi ini tidak boleh. Beda halnya dengan perwakilan. Perwakilan itu akadnya satu kali. Akadnya satu kali. Ya, terkadang orang mengatakan, oh, saya agen. Agen itu maknanya lebih luas. Agen bisa jadi agen, tapi bukan perwakilan. Agen karena dia misalkan termasuk orang yang menjualkan barang dari perusahaan itu, tapi dia sifatnya akad. Yang membeli dari perusahaan itu. Bukan perwakilan. Nah, perwakilan itu dia tidak membeli dari perusahaan itu. Kalau dikatakan agen, ya, asalkan maknanya benar-benar perwakilan, intinya perwakilan. Yakni dia bukan membeli barang dari perusahaan itu, dia menjualkan barang perusahaan itu agen. Agen yang maknanya perwakilan. Jadi, dia menawarkan barang itu kepada konsumen, pembeli. Ketika pembeli membeli dari dia selaku perwakilan, ya, ada barang atau tidak, stoknya masih ada atau habis, ya, itu barang bukan milik dia, milik, ya, perusahaan atau pengusaha yang mengangkat dia jadi bekerja sama dia sebagai wakil. Jadi akadnya hanya satu kali, pembeli itu membuat akad membeli barang itu dari dia meskipun misalnya stok sudah habis tapi ada di sana, ya, di pengusahaan atau perusahaan yang dia diangkat sebagai perwakilan. Nah, jatuh akad, ya, kemudian dia mengambil barang itu dari sana, dari perusahaan, dari pengusahanya itu, kemudian diberikan kepada dia tanpa membuat akad. Dia tidak membuat akad dengan pengusaha atau perusahaan itu membeli, enggak, karena dia perwakilan, dia menjualkan barang sana. Nah, jadi akadnya hanya satu kali, pembeli dengan dia selaku wakil. Itu sudah mewakili pengusaha atau perusahaan itu, toko itu. Akadnya satu kali. Ini perwakilan, ini enggak masalah. Nah, nanti dia dapat keuntungan dari selisihnya, kan ada perjanjian sebelumnya. Ini barang dari saya, ya, saya wakilkan kamu untuk menjualnya, ya. Barang dari saya harganya sekian, kamu terserah mau jual berapa. Atau dia mengatakan jual sekian persennya untuk kamu. Selisihnya. Itu perwakilan. Jadi akadnya hanya satu kali. Ya. Adapun dropship tadi akadnya dua kali karena dia bukan wakil. Dia ya memposisikan dirinya pemilik barang padahal belum memiliki barang itu. Sehingga dia menjual dulu kemudian membeli barang yang dia sudah jual, membeli dari toko dia cari kemudian dia beli baru diserahkan kepada ya orang yang membeli darinya sebelum dia miliki. Itu haram. Soal yang tadi jelaskan tadi. Naam. Bagaimana cara mengqadha salat witir pada waktu duha? Sesuai kebiasaan witir seseorang. Nah, jadi ini kembali kepada bimbingan Nabi alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu amalan yang ditekuni, dirutini oleh seseorang meskipun sedikit. Ya, maka upayakan ada witir yang ditekuni, yang dirutini seseorang. Ya, misalkan dia mengukur kemampuan dia sesuai kemampuan fisiknya, kesehatannya, kekuatannya, aktivitasnya, dia merasa misalkan kondisinya hanya memungkinkan tiap malam dia rutin tekun witir 3 rakaat, tetapi tiap malam. Atau bisanya hanya 1 rakaat, ya, karena sibuk sekali dan tidak mungkinkan dia lebih itu, tidak masalah. Witir itu minimal 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, tergantung. Nah, ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya 3 rakaat tapi tiap malam ditekuni. Begitu. Nah, yang seperti ini suatu saat dia misalkan malamnya benar-benar kelelahan dan tidak bisa melaksanakan, tertidur, tidak bangun, ya, capek ya, atau kurang sehat, kemudian besoknya di waktu duha dia merasa kuat, ya, sehat dia, na'am, sudah hilang lelahnya, dia bisa mengqadha witir yang luput di malam hari yang sesuai dengan kebiasaannya. Tadi digambarkan misalnya rutin 3 rakaat, berarti dia qadha jadi 4 begitu. Ya, kalau kebiasaannya misalkan hanya 1 rakaat, berarti dia qadha jadi 2 rakaat, begitu. Ya. Bagaimana cara salat syuruq bagi wanita? Bukan salat syuruq ya. Syuruqus syams itu artinya terbitnya matahari. Jadi syuruq asy-syams artinya terbit matahari. Ghurubus syams terbenam matahari. Ini kata yang berpasangan. Syuruq wazannya sama. Syuruqus syams terbit matahari. Ghurubus syams terbenam matahari. Saat matahari syuruq terbit dan saat matahari terbenam itu adalah waktu terlarang sholat. Ya, di saat itu ya orang-orang musyrik menyembah ya setan. Mereka melihat matahari terbit di antara dua tanduk setan, terbenam di antara dua tanduk setan, di situlah mereka sujud. Ya, oleh karena itu dilarang sholat saat matahari terbit sampai ya matahari meninggi sejarak satu tombak menurut pandang kasat mata di ufuk timur. Dari ufuk timur, yakni sekitar 15 menit lah amannya. 15 menit setelah terbit matahari, ya, keluar waktu terlarang dan itu awal waktu sholat duha dan itulah yang disebut dengan sholat isyraq yang disyariatkan dalam hadis. Jadi bukan syuruq. Ya, luruskan ini. Ya, yang disebutnya dalam isyraq itu, ya, orang yang sholat berjamaah di masjid, kemudian dia tetap duduk di situ, ya, dan berzikir dalam keadaan tidak berhadas, berzikir sampai masuk waktu isyraq tadi, awal duha tadi, kemudian dia sholat 2 rakaat, pahalanya seperti pahala haji atau umrah. Nah, wallahu alam, seorang wanita karena baginya lebih utama sholat di rumah dan dia tidak di masjid, ya, mungkin dia bisa melakukan itu, ya, semoga saja bisa dapat. Nah, adapun jika tidak dapat, tidak masuk, yang jelas itu adalah sebenarnya adalah sholat duha di awal waktu. Apa hukum menggambar di kulit tangan memakai henna, bukan gambar bernyawa? Ini adalah kebiasaan kaum wanita menghiasi tangannya dengan henna. Ya, dan para wanita yang sudah bersuami, ya, mereka butuh berhias untuk suaminya, Di antaranya dengan memakai henna ya di tangannya, menggambar-gambar bunga dan semisalnya. Nah, bukan bernyawa. Itu tidak masalah. Boleh. Tapi pada pertanyaan lain, ada dua pertanyaan di sini. Ada keterkaitannya dengan dakwah, tarbiyah. Ana tunda menjawabnya juga waktu sudah habis. Dan ini butuh ana pelajari dan diskusikan dengan asatidah yang ada. Karena terkait dengan maslahat mafsadat. Nah, wallahu a'lamu shawab. Kita akhiri dengan ini majelis kita. Nah, barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.